an atahu Allahul mulk, karena Allah telah memberikan kekuasaan pemerintahan kepadanya, dia berkuasa sehingga kekuasaannya menjadikan dia sombong, berlaku sewenang-wenang, bahkan sampai mengingkari rububiyah Allah Azza wa Jal. Kesombongannya sampai pada derajat mengingkari rububiyah Allah Azza wa Jal. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, alam tara illal ladzi haja ibrahim fi rabbih an atahu allahul mulk in qala ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Ketika Ibrahim berkata, setelah ditanya man rabbuk, siap rabbmu, ditanya oleh raja yang sombong tersebut, itu oleh Namrud, man rabbuk, siapa rabbmu? Maka alaihi salatu wassalam menjawab, in qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, rabbku adalah zat yang telah menghidupkan dan mematikan. Itu Rabbku adalah yang telah menghidupkan makhluk sehingga mereka hidup. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk mencabut kehidupan dari makhluk tersebut sehingga mereka mati. Dialah Allah yang Maha Esa dalam hal menghidupkan dan mematikan. Maka serta-merta raja yang sombong tadi mengatakan, qala ana uhyi wa umit. Dia berkata, aku bisa menghidupkan dan aku bisa mematikan. Maksudnya yaitu, aku bisa membunuh siapa saja yang mau saya bunuh. Dan aku bisa membiarkan siapa saja yang mau saya biarkan hidup. Nah, qala Ibrahim, kemudian Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata lagi, dalam rangka untuk menghancurkan syubhat Namrud yang lemah tersebut. Maka kata Ibrahim alaihi salatu wasalam, fa inna Allah yati bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbku yang saya sembah, yang saya ibadahi, yang tidak ada sesembahan yang benar, yang berhak disembah kecuali dia, dia mampu atau dia mendatangkan dan menerbitkan matahari dari timur. Maka datangkanlah olehmu matahari tersebut dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka diam terbungkamlah orang yang kafir tersebut, yaitu Namrud. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang zalim semisal Namrud, dan yang semodel dengannya, Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang semodel ini. Qala asy-syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yaqussu Allahu alaina min anba'ir rusul wassalifina ma bihi tatabayyanul haqa'iq wa taqumul barahinul mutanawwi'atu 'ala tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan kepada kita tentang berita dan kisah para rusul dan orang-orang terdahulu yang dengan kisah ini nah menjadi jelas kebenaran, hakikat kebenaran, menjadi terang hakikat kebenaran. Wa taqumul barahinul mutanawwi'atu 'ala tauhid, dan tegak hujjah yang bermacam-macam yang menunjukkan tentang tauhidullah. Fa akhbara ta'ala an khalilihi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka dalam ayat ini Allah mengkhabarkan tentang kekasihnya, khalilnya, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Haith haja hadzal malikul jabbar, di mana raja yang angkuh ini mendebat Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa huwa Namrud al-Babili, itu raja Namrud al-Babili, orang Babilonia, raja Babilonia. Al-Mu'attil al-Munkir li Rabbil Alamin, yang menolak dan mengingkari Rabbul Alamin. Wa antadaba li muqawamati Ibrahim al-Khalil wa muhajatihi fi hadzal amri alladhi la yaqbalu syakkan wala iskalan wala raiban. Maka raja yang sombong ini mendebat Ibrahim tujuannya ingin mengalahkan Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, dan ingin membantah Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang perkara ini. Perkara apa? Tauhidullah wa rububiyyatuhu, tentang tauhidullah dan rububiyyah Allah. Yang perkara ini layak balu syakkan wala iskalan wala raiban. Perkara ini adalah perkara yang tidak ada keraguan, tidak ada iskal, tidak ada kebimbangan padanya. Bahwasanya Allah yang telah menciptakan, menghidupkan, mengatur, dan seterusnya. Perkara yang tidak ada keraguan, kebimbangan, iskal sedikitpun. Namun raja yang sombong dan angkuh ini membantah Ibrahim, mendebat Ibrahim alaihi salatu wassalam tentang rububiyah Allah. Dan yang seperti ini jarang ya. Illa mu'anid, kecuali orang yang mu'anid, penentang, sombong ya. Yang semisal Namrud, Fir'aun ya, dan lain-lain. Adapun kaumnya para nabi dan para rasul yang lain ya, seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mereka orang-orang yang mengakui rububiyah Allah azza wajalla ya, hanya saja terjatuh ke dalam kesyirikan dalam hal ibadah ya. Mereka beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah. Mereka mengakui rububiyah Allah tetapi mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Raja yang angkuh ini, Namrud, mendebat dan membantah Ibrahim alaihissalatu wassalam tentang perkara tauhidullah dan rububiyah Allah, yang perkara ini tidak ada keraguan, tidak ada iskal, tidak ada kebimbangan padanya. Wahwa tauhidullahi wa rububiyyatuhu, yaitu tentang perkara tauhidullah dan rububiyah Allah. Alladhi huwa ajlal umur wa awdahuha, yang dimana perkara ini tentang tauhidullah dan rububiyah Allah adalah perkara yang paling jelas dan paling gamblangnya. Walakin hadzal jabbar gharrahu mulkuhu wa atghah, akan tetapi raja yang angkuh ini dia terpedaya oleh kekuasaannya. Terpedaya oleh kerajaannya, kekuasaannya. Wa atghah, sehingga kekuasaannya menjadikan dia sewenang-wenang. Saking sewenang-wenangnya dia mengingkari rububiyah Allah. Hatta wasalat bihil hal ila annafah, sampai-sampai kesewenang-wenangan Namrud itu menyampaikan dia kepada keadaan yang sangat parah seperti ini, yaitu sampai pada ila annafah, sampai menafikan rububiyah Allah. Wahaja Ibrahim ar-Rasul al-Azim alladhi a'tahu Allah minal ilmi wal yaqin ma lam yu'ti ahadan minar rusul siwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka raja yang angkuh ini mendebat Ibrahim, seorang rasul yang agung yang Allah berikan kepadanya ilmu dan yaqin yang tidak Allah berikan kepada para rasul yang lain seorang pun kecuali kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadal jabbar, si angkuh ini mendebat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Man rabbuk, siapa rabbmu? Faqala Ibrahim munadziran lahu, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, kepada raja yang angkuh ini, mendebat raja yang angkuh ini, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit, Rabku, dialah yang telah menghidupkan dan mematikan. Itu Rabku adalah Allah. Rabbiyallah alladhi yuhyi wa yumit. Rabku adalah Allah yang telah menghidupkan dan mematikan. Aihwal munfaridu bil khalqi wat tadbiri wal ihya'i wal imatah. Maknanya itu Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang Maha Esa, yang bersendirian dalam menciptakan, dalam mengatur, dalam menghidupkan dan mematikan. Fadzakara min hadzal jinsi azharaha wa huwal ihya wal imatah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menyebutkan dari jenis ini, yaitu jenis nam rububiyah Allah azza wajalla. Beliau menyebutkan yang paling nampaknya, yang paling jelasnya. Wahwal ihya wal imatah, yaitu masalah penghidupan dan mematikan. Masalah menghidupkan dan mematikan. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ini salah satu rububiyah Allah. beliau Ibrahim alaihi salatu wassalam menyebutkan yang paling azharnya, yang paling nampaknya. Sehingga beliau menyebutkan, dialah Rabbku, Allah yang telah menghidupkan dan mematikan. Nah, itu menghidupkan makhluk sehingga mereka bisa hidup, yang sebelumnya mereka tidak ada. Ya. Kemudian Allah ciptakan, Allah hidupkan. Ya. Dan kalau Allah mau, Allah cabut kehidupan dari mereka, kemudian mereka mati. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Dialah Rabbku yang telah menghidupkan dan mematikan. Faqala dzalikal jabbar mubahitan. Maka si angkuh ini dia berkata dengan perkataan yang dusta, mubahitan. Membawa ucapan dusta, membawa ucapan yang penuh kebohongan. Ana uhyi wa umit. Kata Namrud yang angkuh ini, ana uhyi wa umit, akulah yang menghidupkan dan mematikan. Wa ana bidzalika anni aqtulu man aradtu qatlah. Dia memaksudkan dengan ucapan ini, yaitu akulah yang bisa membunuh siapa saja yang aku ingin bunuh. Ya. Wa astabqi man aratu istibqa'ahu. Dan aku bisa membiarkan siapa saja yang mau aku biarkan hidup. Nah. Wa minal ma'lum anna hadha tamwih wa tazwir 'anil maqsud. Dan termasuk dari perkara yang ma'lum, ya, bahwasannya ucapan ini, ucapannya Namrud al-Jabbar ini, ya, Namrud yang sombong ini, ya, ucapan ini adalah tamwih, kebohongan, tazwir, penipuan, ya, anil maksud, ya, yang jauh dari maksud. Apa maksud? Wa anal maksud annallaha ta'ala huwa alladhi tafarrada bi ijadil hayah fil ma'dumat. Bahwasanya yang dimaksud adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang bersendirian dalam menciptakan makhluk, ya, sehingga makhluk tersebut bisa menjadi hidup. Fil ma'dumat, yang awalnya mereka, makhluk tersebut tidak ada. Waraddaha alal amwat. Kemudian Allah kembalikan lagi mereka kepada kematian. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Tapi Namrud ingin menyamarkan, ingin menyelewengkan pada makna yang sebenarnya, pada maksud yang sebenarnya, karena penentangannya, karena keangkuhan dan kesombongannya, sehingga dia mengatakan ana uhyi wa umit, aku yang menghidupkan dan mematikan. Maka ini adalah ucapan yang penuh dengan kebohongan, penipuan, nah, dari hakikat sebenarnya. Karena hakikat sebenarnya atau maksud yang sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang telah menghidupkan dan mematikan. Wa annahu walladhi yumitul ibad. Dan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang mematikan hamba-hambanya. Wal hayawanat. Dan dialah Allah yang telah mematikan hewan-hewan. Bi ajaliha. Sesuai dengan ajal-ajalnya masing-masing. Bi asbabin robatoha. Baik mereka mati, makhluk tersebut mati karena sebab yang Allah kaitkan dengannya, yaitu ada sebab kematiannya, ima sakit, ya, atau ima kecelakaan atau yang semisalnya dan lain-lain. Wa bi ghairi asbab, atau kematian tersebut bi ghairi asbab, tanpa sebab. Ya. Allah maha mampu untuk mematikan hambanya dan hewan-hewan sesuai dengan ajal mereka masing-masing. Baik Allah matikan mereka dengan sebab yang telah Allah ikat dengannya, ya, yang telah Allah jadikan sebagai sebab kematiannya, atau bighairi asbab, atau tanpa sebab, ya, tiba-tiba mati. Nah, Allah maha mampu. Inilah hakikat yang sebenarnya. Hanya Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Akan tetapi raja yang sombong tadi, dia berkata dengan penuh kedustaan dan kesombongan, ya, dan kebohongan, ana uhyi wa umit, akulah yang menghidupkan dan mematikan. Falamma ra'ahu al-Khalil mumawwihan tamwihan, ketika Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melihat raja yang angkuh ini membuat kebohongan, ya, dengan kebohongan yang besar, ya, rubama roja alal hamajir ru'a, yang kadang-kadang, ya, apa yang diucapkan raja ini beredar dengan cepat, nah, di tengah-tengah rakyat jelata, ya, dan bisa jadi, ya, mereka yang lemah, ya, rakyat yang na'am zalim, ya, yang hina, ya, mereka percaya apa yang diucapkan oleh Namrud, ya, itu para pengikutnya Namrud, ya. Maka ketika Khalil, yaitu Ibrahim alaihissalatu wassalam, melihat keadaan ini, ucapan Raja Namrud yang demikian berbahaya, ya, bagi orang-orang yang ada ketika itu yang mendengar ucapannya, dan khawatir mereka, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berilmu, rakyat yang jelata, tertipu dengan ucapan Namrud, ya, maka qala Ibrahim mulziman lahu bitasdiki qawlihi in kana kama yaz'am. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam mengilzam kepada Namrud untuk membuktikan kebenaran ucapannya, ya, apabila apa yang dia ucapkan itu benar. Ditantang oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbku, yang menghidupkan dan mematikan, yang aku sembah, yang aku ibadahi, ya, dia menerbitkan matahari dari timur. Fa'ati biha minal maghrib, maka terbitkanlah matahari tersebut dari arah barat. Fabuhital ladzi kafar, maka diam terbungkam orang kafir itu, yaitu Namrud. Ai waqafa, yaitu dia terhenti. Wangqata'at hujjatuhu, dan terputus hujahnya, ya, terputus dalilnya atau hujahnya. Wad mahallat syubhatuhu, dan lenyaplah syubhatnya. Walaysa hadza minal khalil intiqalan min dalil ila akhar. Dan apa yang disebutkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam ini, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, ya, maka datangkanlah dan terbitkanlah matahari dari arah barat. Ini, ucapan ini yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bukan intiqalan min dalil ila akhar. Bukan beliau berpindah dari dalil yang ini ke dalil yang lain. Karena tadi dalil uhyi wa umit, aku menghidupkan dan mematikan, masih bisa dibawa atau digoreng oleh Namrud, ya. Sehingga dia mengatakan uhyi wa umit. Nah, Ibrahim di sini bentuknya bukan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain, bukan, ya. Nah, karena tidak diragukan lagi bahwasanya hanya Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Wa inna ma huwa ilzamun linamrud bitor didalili. Hanya saja Ibrahim di sini ingin mengilzam kepada Namrud, ya. Yaitu ingin mematahkan dalilnya Namrud. Nah, ingin mematahkan dalilnya Namrud, ingin mematahkan syubhatnya Namrud, ya. In kana shadiqan, jika Namrud itu betul-betul jujur. Nah, kalau dia jujur, dia akan bisa menjawab lagi, ya. Wa ata bihadza alladzi la yaqbalu tarwij wa tazwir wa tamwih. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam mengucapkan ucapan ini. Itu ucapan, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah olehmu dari barat. Ibrahim alaihi salatu wasalam mengucapkan ucapan ini, ucapan yang na'am tidak bisa lagi digoreng, ya. Enggak bisa lagi na'am hamba tersebut mengaku-ngaku bisa menerbitkan matahari dari barat, ya. Ucapan yang tidak bisa lagi disisipi oleh tipuan-tipuan dan kedustaan-kedustaan, ya. Ucapan yang tidak bisa lagi disamarkan. Layak balut terwij wa tazwir wa tamwih. Nah, enggak bisa lagi diisi dengan kebohongan, nah, penipuan dan seterusnya. Sehingga fabuhital ladzi kafar. Diam terbungkamlah si kafir ini. Wa inna ma taib fa jami'ul adillati sam'iyyati wal aqliyati wal fitriyah qad qamat syahidatan bi tauhidillah mu'tarifatan bi infiradihi bil khalqi wa tadbir. Semua dalil-dalil sam'i, dalil-dalil yang merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jal, dalil-dalil sam'i, dalil-dalil akal, ya, akal yang sehat, ya, yang terlihat dan terasa oleh indera, ya, wal fitriyah, dan juga dalil-dalil fitrah, ya, fitrah manusia, qad qamat syahidatan bi tauhidillah, telah tegak, ya, nah, telah tegak mengakui, ya, tentang tauhid Allah Azza wa Jal, ya, akal yang sehat, fitrah yang sehat mengakui tauhidullah dan rububiyah Allah Azza wa Jal, mengakui bahwasannya hanya Allah yang menciptakan dan mengatur, ya. Mengakui bahwasannya Allah yang mencipta, Allah yang mengatur dan seterusnya dari rububiyah Allah Azza wa Jal. Wa anna man hadza sya'nuhu la yastahiqqul ibadata illahu. Dan bahwasannya yang keadaannya seperti ini, ya, maka tidak berhak untuk diibadahi kecuali dia. Itu kecuali Allah Azza wa Jal. Hanya yang keadaannya seperti inilah. Yang mencipta, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengatur dan seterusnya. Nah, yang keadaannya seperti inilah yang berhak untuk diibadahi. Bukan selainnya. Wa jami'ur rusuli muttafiqun ala hadzal aslil azim, dan semua para rasul sepakat di atas dasar atau pokok yang agung ini. Bahwasannya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Karena Allah yang mencipta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang memberi rizki dan seterusnya, ya, dari rububiyah Allah Azza wa Jal, dari macam-macam rububiyah Allah Azza wa Jal, sehingga konsekuensinya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ketika seseorang mengakui hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan, hanya Allah yang memberikan rizki dan seterusnya, nah, maka mengharuskan dia untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Mengharuskan dia untuk menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jal saja. Dan para rasul sepakat dengan pokok dasar yang agung ini. Dan inilah inti dakwahnya para nabi dan para rasul, yaitu dakwah tauhid. Walam yunkirhu illa mu'anid mukabir. Tidak mengingkari ini, bahwasannya Allah yang mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengatur dan seterusnya, sehingga hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Tidak mengingkari ini illa mu'anid, kecuali orang yang penentang, kecuali orang yang mu'anid, orang yang suka menentang. Mukabir, orang yang suka menentang lagi angkuh sombong. Mumathil hadzal jabbaril anid, yang semisal dengan al-jabbar yang penentang ini, yaitu Namrud. Tidak mengingkari ini kecuali penentang yang angkuh, yang semisal dengan Naam Namrud ini, al-anid, yang suka menentang. Yang semisal dengan Namrud ya Fir'aun ya, dan yang sejenisnya. Fahadha min adillati tauhid, maka ini termasuk dari dalil-dalil tentang tauhidullah. Tsumma dzakara adillata kamalil qudrati wal ba'tsi wal jazai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dalil-dalil kamalil qudrah, sempurnanya qudratullah, wal ba'ts, dan juga dalil-dalil tentang kebangkitan, wal jaza, dan hari pembalasan. Itu Allah sebutkan dalam ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-259 sampai 260. Allah sebutkan dalil-dalil tentang sempurnanya kudratullah, kemampuan Allah Azza wa Jal, kekuasaan Allah Azza wa Jal, dan juga dalil-dalil tentang adanya al-ba'ts, hari dibangkitkan, hari kebangkitan, dan juga al-jaza, hari manusia diberi pembalasan. Maka yang wajib bagi seorang hamba adalah beribadah hanya kepada Allah saja. Ketika dia telah meyakini bahwasannya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, mengatur, dan seterusnya, dan dia yakini ini dengan seyakin-yakinnya bahwasannya Allah yang telah mengatur semuanya, Allah yang telah menetapkan semuanya. Si fulan miskin, si fulan kaya, si fulan naam jodohnya ini, jodohnya itu, semuanya Allah yang telah mengaturnya, Allah yang telah menetapkannya, Allah yang telah memberikan rizki kepadanya, itu kepada hamba. yang kaya tersebut. Allah yang telah menghidupkan dan mematikan. Ketika si fulan mati dari karib kerabatnya, ya, maka itu sudah ajalnya. Sudah Allah tetapkan. Dan Allah yang mematikannya. Ya. Baik dengan sebab atau tidak dengan sebab. Ya. Yang wajib bagi kita adalah tunduk dengan ketetapan Allah Azza wa Jal. Ya. Dan juga yang wajib bagi kita adalah hanya beribadah kepada Allah saja. Ya. Kita meyakini semua itu adalah ketetapan Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, jika itu ketetapan yang kita sukai, ya, maka kita bersyukur. Ya. Jika ketetapan tersebut adalah hal yang tidak kita senangi, maka kita bersabar. Ya. Dan kita tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jal dan menerima ridho dengan segala ketetapan yang datang dari Allah Azza wa Jal. Dan ini harus diamalkan dalam praktek kehidupan. Tidak hanya kita meyakini Allah yang beri rizki, ya. Nah, menghidupkan dan mematikan dan seterusnya, ya. Ketika ada saudaranya yang meninggal dunia atau anaknya atau orang tuanya, ya, dia meratapi mayatnya. Nah, tidak terima dengan apa yang Allah perbuat terhadap kerabatnya tersebut. Maka kadang ilmu itu, ya, diuji, ya, di saat-saat kita mengalami, ya, hal-hal yang tidak kita senangi, ya. Teruji di saat kita terkena musibah misalkan, ya. Teruji ilmu di situ, ya. Diamalkan gak ilmunya? Ataukah dia termasuk orang yang hanya mengamalkan ilmu ketika senang terus, ya. Nah, senang, gembira, ya, dan seterusnya. Kemudian di saat dia mendapatkan kesusahan, di saat dia tidak mendapatkan kesenangan tadi, atau menghadapi hal-hal yang tidak dia sukai, ya. Nah, hilang ilmunya. Nah, ya. Tidak diamalkan ilmunya. Allahul musta'an. Baik. Maka tauhidullah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ya. Tauhid asma wa sifat dan seterusnya harus dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah. Tidak hanya sekedar pengakuan, tetapi pengakuan tersebut harus sesuai dengan amal perbuatan kita. Nah. Taib. Selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang ke-258 dari surat Al-Baqarah. Nah. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut ayat berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadlu.